Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan dipertemukan dalam majelis kita. Bersama-sama kita belajar kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Pembahasan kita yang terakhir pada halaman yang ke-22 dan juga halaman yang ke-23. Pada halaman yang ke-22, I'rabul af'al, i'rab pada fi'il. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il yang mu'rab adalah yang bisa berubah akhirnya karena disebabkan masuknya amil, sehingga yaktubu bisa menjadi yaktuba, bisa menjadi yaktub sesuai dengan amilnya masing-masing. Ini yang apa? Yang fi'il yang mu'rab. Jadi perubahan dari yaktubu dengan di dhammah menjadi yaktuba dengan di fathah dan menjadi yaktub dengan di sukun, itulah yang dinamakan dengan al-i'rab pada pembahasan fi'il. Demikian juga yajlisu, yajlisa, dan juga yajlis. Kemudian pada halaman yang ke-23, amal mu'rabu minal af'al, adapun yang mu'rab pada fi'il, bukan isim maksudnya, adalah pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' saja. Artinya apa? Nanti fi'il amr dan juga fi'il madhi itu bukan mu'rab. Nanti akan disampaikan. Artinya seluruh fi'il mudhari itu adalah mu'rab kecuali apa kemarin, idza dakhalat alaihi nunul inasi au nunut taukid. Kecuali apabila bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Kalau fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun inas ataukah nun taukid, maka bukan lagi mu'rab, akan tapi apa? Mabni. Apa itu nun inas? Nun inas adalah nun yang menunjukkan pelakunya adalah apa kemarin? Banyak perempuan atau mu'annas. Nun inas adalah nun yang menunjukkan pelakunya itu banyak tapi perempuan. Maka dicontohkan di situ adalah yajlisna tajlisna. Yajlisna tajlisna. Yajlisna apa artinya? Mereka banyak perempuan apa sedang duduk. Adapun tajlisna adalah apa? Kalian banyak perempuan sedang atau akan duduk. Demikian juga yasjudna dan tasjudna. Nunnya di situ disebut dengan nunul inas, sehingga inilah merupakan fi'il mudhari' yang mabniyun. Mabni di atas apa? Di atas sukun. Ketika bersambung dengan nun inas, fi'il mudhari' mabni di atas sukun. Jadi bukan lagi mu'rab. Sehingga kalau kemasukan lan, tetap lan yajlisna dan juga lam yajlisna. Kalau yaktubu bisa lan yaktuba, bisa lam yaktub. Kalau yajlisna, tetap dia yajlisna. Kemasukan lan, tetap yajlisna. Dan juga ketika kemasukan lam, juga yajlisna. Itu namanya mabni. Kenapa? Tidak berubah. Tetap dalam satu kondisi, walaupun berubah-ubah amilnya. Adapun kondisi yang kedua yang menjadikan fi'il mudhari itu mabni adalah nunut taukid. Nun yang menunjukkan apa kemarin? Penguatan, penegasan. Sehingga dicontohkan yaktubu, dia sedang menulis. Ketika kemasukan nun taukid menjadi yaktubanna, sungguh dia betul-betul sedang menulis. Yasjudu menjadi yasjudanna. Yasjudu yang tadinya dia bersujud dan ini mu'rab, ketika bersama dengan nun taukid yasjudanna, sungguh dia betul-betul bersujud, menjadi apa? Mabni. Mabni di atas apa? Di atas fathah. Mabniyun alal fathai. Ini dua kondisi, dua keadaan yang menyebabkan fi'il mudhari itu apa? Mabni bukan mu'rab. Kalau apa yaktubu bisa yaktubu lan yaktuba bisa lam yaktub, kalau kemasukan nun taukid tidak bisa berubah, yaktubanna lan yaktubanna dan juga lam yaktubanna tetap sama kondisinya, sama. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah yang nomor 2 dari pembagian fiil, adalah fiil yang mabni. Qala wal mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Dan yang mabni dari fi'il adalah apa-apa yang lazima terus-menerus, akhiruhu akhirnya, halatan wahidatan dalam satu kondisi atau dalam satu keadaan. Itu yang mabni, kondisi apa? Yang terus dalam satu kondisi saja, satu keadaan tidak berubah. Misal contoh kataba menulis, fataha membuka, zahaba pergi, uktub tulislah, iftah bukalah, izhab pergilah. Wal mabniyu minal af'ali huwa al madhi wal amru. Maka yang mabni dalam pembahasan fi'il adalah al-madi, yaitu fi'il apa? Madi. Seluruh fi'il madi itu mabni. Seluruh fi'il madi itu mabni. Wal-amru dan juga fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah itu juga mabni. Dan juga yang ketiga, wal-mudhari dan juga fi'il mudhari itu juga mabni. Tapi apa? Idza tasolat, apabila bersambung bihi dengannya, nunul inasi au nunut taukid, nun inas atau nun taukid yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini khulasah pembahasan dari fi'il itu, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab adalah fi'il mudhari, kecuali bersambung dengan apa? Nun taukid atau nun inas. Sedangkan yang mabni dari fi'il adalah fi'il apa? Fi'il madhi dan juga fi'il apa? Fi'il amr dan juga fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun taukid ataukah pula nunul inas. Kemudian al-fi'il mudhari mu'rab, fi'il mudhari yang mu'rab ada tiga macam. Fi'il mudhari yang mu'rab ada tiga macam. Mu'rab itu apa? Bisa berubah akhirnya. Sudah kita bahas pembahasan macam-macam i'rab yang 4, yaitu apa? Marfu, mansub, majrur dan majzum. Bahwasanya fi'il itu mengambil berapa? 3, yaitu marfu, mansub dan majrur atau majzum. Majzum, jangan sampai keliru, tidak ada namanya fi'il yang majrur. Jadi fi'il mudhari yang mu'rab ada 3, marfu, mansub dan majzum. Sehingga dicontohkan yaktubu lan yaktuba mansub dan majzumnya lam yaktub. Yadhhabu marfu, mansubnya lan yadhhaba dan majzumnya adalah lam yadhhab. Majzumnya adalah lam yadhhab. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Coba kita kembali melihat pada halaman yang ke-20, pada pembahasan al-fi'lul mudhari terbagi menjadi 3. Karena ini nanti 3 ini yang akan kita pelajari pada halaman ke-24 setelah ini. Fi'il mudhari pada halaman yang ke-20 terbagi menjadi 3. Yang pertama apa di situ? Sahihul akhir, mu'tal akhir dan al-af'alul khamsah. Sahihul Akhir, kemudian Mu'tal Akhir dan Al-Af'alul Khamsah. Perembasan Mu'tal Akhir adalah yang diakhiri dengan apa? Huruf ilah, waw, ya, dan alif. Yang mau kita sedikit uraikan di sini adalah pada tasrifan fi'il mudore, saya ulangi, pada tasrifan fi'il mudore yang ada pada halaman 19, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, apa, taktubna, aktubu, naktubu. Pada tasrifan fi'il mudhari yang ada berapa itu? 14 nggih. Ada 14 bawah 15. Coba dihitung. 14. Dari ke-14 tasrifan fi'il mudhari tersebut itu terbagi menjadi 3. Ada yang sahihul akhir, ada yang al-af'alul khamsah, dan juga ada fi'il mudhari yang mabni. Saya ulangi. Dari 14 tasrif pada fi'il mudhari itu ada sahihul akhirnya, ada al-af'alul khamsahnya yang itu mu'rab, dan juga ada yang mabni. Ada yang mabni. Coba kita urai satu persatu, bisa dilihat halaman yang ke-19. Sambil buka halaman 20. Pengertian dari soil akhir kemarin apa? Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan diakhiri dengan huruf ilah atau apa? Bukan termasuk al-af'alul khamsah. Itu pengertian dari soil akhir. Masih ada catatannya? Kalau nggak ada catatannya bisa diingat-ingat. Pengertian soil akhir adalah fi'il mudhari yang tidak diakhir dengan huruf ilah dan juga bukan termasuk al-af'alul khamsah. Masih ingat atau masih lupa? Itu soil akhir. Pembahasan tasrifan fi'il mudhari sekali lagi terbagi menjadi 3 dari 14. Ada yang soil akhir, ada yang af'alul khamsah, dan juga ada yang mabni. Yang mabni ada 2. Sekarang kita urai satu persatu. Yaktubu termasuk fi'il mudhari yang mana? Sahihul akhir. Karena bukan af'alul khamsah. Dan di sini tidak bersambung dengan, tidak diakhiri dengan huruf ilah. Yaktubani termasuk apa? Al-af'alul khamsah. Yaktubuna termasuk apa? Al-af'alul khamsah. Sepakat? Jangan-jangan ada yang gak setuju. Karena itu wazannya yaktubuna kan ada di halaman yang ke-20 ya. Pada baris yang ketiga, paling kiri, yaktubuna. Gitu. Kemudian, taktubu termasuk fi'il apa? Al-af'alul sahihul akhir. Berikutnya taktubani termasuk apa? Al-af'alul khamsah. Apa arti dari taktubani? Kalian dua orang sedang menulis. Kemudian yaktubna termasuk yang mana? Fi'il mudhari yang apa? Yang mabni, karena bersambung dengan nun inas. Apa artinya? Apa artinya? Kalian atau mereka, banyak orang perempuan sedang menulis. Pengertian dari apa kemarin? Nun inas adalah nun yang menunjukkan pelakunya itu banyak wanita. Ini kalau diartikan apa? Mereka banyak wanita sedang menulis. Bukan banyak laki-laki ya, tapi banyak wanita. Sehingga ini yang yaktubna termasuk fi'il mudhari yang apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Siapa yang tahu apa i'rabnya? Bukan mu'rab tapi mabni. Berarti pertanyaannya yang salah. Sengaja apa enggak? Ya, antum enggak tahu sengaja apa enggak. Kadang saya sengaja, kadang saya memang salah. Berikutnya adalah taktubu. Fi'il apa? Mudhari apa? Sahihul akhir. Bukan af'al khamsah. Kalau af'al khamsah itu ada alif dan nun atau ya dan nun atau waw dan nun. Taktubani termasuk apa? Al-af'alul khamsah. Taktubuna termasuk apa? Al-af'alul khamsah. Karena ini ada di contoh. Taktubuna. Berikutnya. Taktubina termasuk apa? Al-af'alul khamsah. Ini termasuk al-af'alul khamsah. Taktubina. Dan ini nanti bisa mu'rab. Mu'rabnya seperti apa? Perubahannya seperti apa? Ketika marfu, mansub, dan majzum nanti ada pembahasannya. Berikutnya taktubani. Termasuk apa? Al-af'alul khamsah. Berikutnya adalah apa? Taktubna. Taktubna. Termasuk apa? Fi'il mudhari yang mabni. Berarti ketemu dua yang mabni yaitu yaktubna dan taktubna. Apa artinya taktubna? Kalian banyak orang perempuan sedang menulis. Tadi kan pengertian dari apa? Nun inas, nun yang menunjukkan pelakunya itu banyak wanita. Baik itu apa? Ghaibah atau mukhatabah. Orang ketiga atau orang kedua. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Kenapa? Orang keempat ya. Kalau antum punya itu tiga, yang keempat. Dua aja berat. Berikutnya, aktubu. Termasuk apa? Sahihul akhir. Naktubu termasuk apa? Sahihul akhir. Nah, berarti kita simpulkan dari tasrif fi'il mudhari ini ada apa tadi? Sahihul akhir, af'al khamsah dan ada yang mabni. Yang mabni ada berapa? Dua. Apa tadi? Yaktubna dan taktubna. Kemudian yang af'alul khamsah ada berapa? 5, namanya aja af'alul khamsah, fil-fil yang 5. Ada berapa tuh? 7. Berarti sisanya ada 7, termasuk apa? Sahihul akhir. Ya enggak? Nah, bukan 7, tapi 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sahihul akhir. 5 tambah 5, 10. Tambah 2 yang mabni 12. Yang 2 lagi kemana? Mas Nuri. Yang 2 lagi kemana? Karena ada 14. Antum lihat. Baris pertama itu ada 6, 6, 12. Tambah 2, 14. Yang afaul khomsah 5. Ya kan? Kemudian yang mabni ada 2. Yang yaktubna dan taktubna. Kemudian soya akhir ada 5. Berarti berapa? 12. Yang 2 lagi kemana? Pak Pur. Ada yang sama. Nah, ada yang sama. Yaitu apa? Taktubani. Taktubaninya ada berapa? 3. Berarti ada berapa sekarang? 14. Berarti pada tasrifan ini yang sama ada 3 taktubani yang masuk pada al-afalul khamsah ada 3. Taktubani. Bisa dipahami sampai sini? Karena ini penting, karena nanti kaitannya dengan i'rab pada pembahasan fi'il mudhari. Lima menit lagi. Kita buka halaman yang ke berikutnya. Di situ ada bagan halaman yang ke-24. Al-af'alul mu'robat wa alamatu i'robiha. Tanda-tanda fi'il-fi'il yang mu'rob dan tanda masing-masing i'robnya. Nah, ini bagan ini mirip atau senada dengan bagan pada pembahasan isim yang mu'rob pada halaman yang ke-13. Kalau pada halaman 13 pembahasannya adalah al-asma'ul mu'robat, isim-isim yang mu'rob dan tandanya masing-masing. Isim yang mu'rob dan tandanya masing-masing. Kalau ini apa? Fi'il yang mu'rob dan tanda i'robnya. Berarti ini senada dengan halaman 13, cuman ini fi'il. Kalau yang 13 itu apa? Isim. Ini adalah penjabaran dari apa yang disampaikan oleh muallif pada halaman yang ke-20, yaitu pada pembagian al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari ada 3, soil akhir, mutal akhir, dan af'al khamsah. Ketika kita membahas ini, saya sudah katakan, dan inilah nanti yang akan dijadikan sebagai bahan fi'il mudhari yang mu'rab. Itu cuman ini saja, cuman berapa? 3, nggak ada yang keempat. 2 aja berat, apalagi 4. Oh, 1 aja berat. 1 aja berat, apalagi 4. Makanya di sini cuman ada 3 macam fiil. Yang pertama al-mudhari' sahihul akhir, yang kedua adalah af'alul khamsah. Yang ini sudah ada pada bagan tasrifan fi'il mudhari. Betul? Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf ilah, waw, ya, ataukah alif. Kita ambil satu dulu yang mudah. Melihat bagannya ke kiri, bukan ke bawah, ya. Al-afal macam-macam fi'il, yang pertama al-mudhari' sahihul akhir, halaman yang ke-24. Ketika marfu', contohnya misal adalah yashrobu. Yashrobu, dan seluruh fi'il mudhari' yang sahihul akhir ada berapa tadi? 4. Ada 5. Yaktubu, taktubu. Apalagi tadi, kemudian aktubu, naktubu, ada 5. Bukan tadi. 5 kan tadi? 5 atau 4? Mahraku dewe. Yaktubu, taktubu, taktubunya ternyata ada 2. Ya enggak? Nah, berarti ada 4, cuman hakikatnya 5. Aktubu, naktubu. Yaktubu, ya kan, kemudian bawahnya itu langsung taktubu, dan juga taktubu lagi, aktubu, naktubu. 5, tapi ada yang sama, Abu Khair. Yang sama apa? Taktubu. Taktubu itu bisa engkau satu orang sedang menulis, atau dia satu orang perempuan sedang menulis. Lagi-lagi tentang perempuan yang bikin rancu, mengganggu pikiran. Ada 5, tapi yang sama 2, ya, soyul akhir. Yashrobu, sehingga bisa asrobu, bisa nasrobu, bisa tasrobu. Betul? Yashrobu, karena dia soyul akhir, bisa asrobu, bisa nasrobu, bisa tasrobu. Ini marfu. Tanda marfu-nya adalah dhommah. Tanda marfu'nya adalah dhommah. Ketika mansub, Contohnya adalah lan yashroba. Sama aja nanti antum giaskan pada yang lima tadi. Lan yashroba, lan tashroba, lan ashroba, lan nasroba. Tanda mansubnya adalah fathah. Pada huruf ba itu di fathah. Yang tadinya yashrobu menjadi apa? Yashroba. Dan menjadi majzum contohnya adalah lam yashrob. Alamah tanda majzumnya adalah sukun. Pada huruf ba, yashrob. Sehingga antum kiaskan lam nasroba, lam asroba, lam tasroba. Kan cuman ya, ta, alif, dan nun. Tanda majzumnya adalah sukun. Jadi ini yang mu'rab pada fi'il mudhari' sul akhir, marfu', mansub, dan majzum dengan tanda masing-masingnya. Yang diberikan di sini adalah salah satu contoh saja dari fi'il mudhari' sul akhir, yang mana pada hakikatnya ada berapa? Lima, dan yang sama itu ada berapa rib? Dua. Lari sana sini, lompat sana sini, jangan-jangan gak paham. Nanti antum lihat halaman berapa tadi tasrifan. Kita ganti aja dengan yaktubu. Wah, marem. Baru. Yak tubu. Kemudian ada tak tubu. Kemudian ada lagi tak tubu. Ya enggak? Ada ak tubu. Ada nak tubu. Ini semua adalah af'alul fi'il mudhari' shahihul akhir. Cuman ini saja. Cuman lima, yang sama dua. Sehingga jangan salah dengan, jangan kalah dengan apa? Pedagang ke lontong. Diapal gula, terus teh, sarimi, minyak, apalagi kopi. Kopi itu banyak, wet kopi, kopi hitam, apal. Ini cuma lima. Yak tubu, tak tubunya aja ada dua, gampang. Hak tubu dan nak tubu. Ini semua adalah yang mu'rab, bisa nanti yak tub atau yak tuba, tak tuba, tak tuba, ak tuba, nak tuba. Bisa yak tub, tak tub, tak tub, ak tub, nak tub. Gua pomo mah tambah bingung gua. Ya apa diputat ini maksudnya apa? Cuman ini yang shahihul akhir dan i'rabnya cuma tiga, marfu, mansub, dan majrur. Ya enggak? Majrur enggak? Majzum, berarti enggak ngantuk. Itu yang shahihul akhir. Adapun yang apa alaful khamsah dan juga mutal akhir, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini dipahami? Paham. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Karena kita mau ada rapat, undangannya jam 8. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqaddalu barakallahu fiikum.